Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam 'alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله كما صلاة المغرب يسمك رحمة الله سبحانه وتعالى. فكتاب kembali membaca kitab الداء والدواء obat dan penyakitnya yang ditulis oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih. Masih kita membaca hadis-hadis yang berisi ancaman-ancaman dari perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan, agar kita takut untuk berbuat dengan perbuatan-perbuatan tersebut, karena di dalamnya terdapat murka Allah subhanahu wa ta'ala, di dalamnya terhadap ataupun terdapat hukuman yang cukup keras dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kata beliau: wa fil musnadi an Mu'adz qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala la tusyrik billah wa in qutilta aw hurrita wa la tawqanna walidayka wa in amaraka an takhruja an ahlika wa malik wa la tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله أو سخط الله. Tersebut dalam Musnad al-Imam Ahmad rahimahullah dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat. Dia pun ataupun beliau pun sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku dengan beberapa wasiat. Wasiat yang pertama yaitu la tusyrik billahi syai'a. Janganlah engkau berbuat syirik. Janganlah engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ya, di sini wasiat yang pertama adalah wasiat agar menjauhi kesyirikan, karena kesyirikan adalah dosa yang terbesar, dosa yang menyebabkan amalan-amalan hamba itu terhapus sia-sia, dosa yang menyebabkan seorang hamba dimasukkan dan dikekalkan di dalam an-nar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala: innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa malil zalimina min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah dengan bentuk apapun, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan surga darinya, dan tempat kembalinya adalah an-nar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz agar jangan sampai berbuat syirik kepada Allah, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Jangan sampai menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun, apakah dengan patung-patung ataupun dengan kuburan-kuburan orang soleh, ataupun dengan para nabi, ataupun dengan para malaikat. Tidak boleh disekutukan makhluk yang lemah yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Khaliq. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak uluhiyah. Ya, sebagaimana mereka pun tidak memiliki rububiyah, sehingga tidak pantas untuk diberikan peribadatan kepada mereka para makhluk. Wa in qutilta uhriqta, meskipun kamu dibunuh ataupun dibakar. Kalau kamu bersabar untuk tetap di atas tauhidullah, mentauhidkan Allah, tidak mau berbuat syirik kepada Allah, maka itu yang lebih afdal, lebih utama. Adapun mereka-mereka yang tidak mampu ya pada tingkatan ini untuk bersabar hingga mati mempertahankan tauhidullah dengan dia berbuat syirik hanya pada ucapan ataupun perbuatannya, dalam kondisi hatinya tenang dengan keimanannya, dengan tauhidnya, makanya seperti ini mendapatkan uzur. Kata Allah Subhanahu wa taala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Siapa yang berbuat kufur kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang dipaksa dalam kondisi hatinya tenteram dengan keimanannya kepada Allah, tenteram dengan tauhidnya kepada Allah, maka dia mendapatkan uzur, pemaafan. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Akan tetapi mereka yang tidak memiliki uzur, yang dia menerima kesyirikan dengan lapang dada, maka atas mereka murka Allah dan atas mereka azab dari Allah yang sangat pedih dan sangat keras. Ya, jadi kalau seseorang mengucapkan ucapan kekufuran ataupun berbuat dengan perbuatan yang mengandung kekufuran dalam kondisi terpaksa untuk menyelamatkan ya jiwanya, keluarganya, kehormatan keluarganya, maka yang seperti ini mendapatkan uzur. Ya, tapi kalau dia bersabar, ya mempertahankan tauhidnya, lahir dan batinnya, maka itu yang lebih utama. Wala ta'uqanna walidayka wa in amaraka an takhruj 'an ahlika wa malik. Dan janganlah engkau sekali-kali berbuat durhaka kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Di sini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz ya agar jangan sampai menyia-nyiakan hak Allah itu tauhid dengan berbuat syirik, maka yang kedua diikuti oleh perintah agar jangan sampai menyia-nyiakan hak kedua orang tua. Ya, karena kedua orang tua kita adalah makhluk yang paling berjasa kepada kita. Sehingga pantaslah kalau kiranya syariat Islam ini menganjurkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dalam keadaan apapun. Wala ta'uqanna walidayka, jangan sekali-kali kamu berbuat durhaka kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruji an ahlika wa malik, meskipun keduanya, ibu bapakmu, memerintahkan kamu, memaksa kamu untuk meninggalkan istri dan hartamu. Hanya saja perintah kepada makhluk ataupun perintah dari makhluk itu ada patokannya, yaitu selama tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila di situ mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau perintahnya menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka kita tidak mentaatinya. Kita tolak dengan cara yang baik dan tetap kita diperintahkan untuk berbakti kepada keduanya. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan bakti kita kepada orang tua kita dengan sebab kejelekan orang tua kita ataupun perintah yang menyelisih syariat yang bersumber dari orang tua kita. Ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik kepada keduanya. Wala tatrukanna sholatan maktubatan muta'ammidatan, dan janganlah sekali-kali kamu meninggalkan satu sholat yang wajib sekalipun, muta'ammidan, dalam kondisi sengaja. Ya, karena kata mereka para ulama, meninggalkan sholat yang wajib, satu sholat saja itu dosanya sangatlah besar, bisa melebihi dosanya membunuh, minum khamr dan semisalnya. Ya. Adapun mereka-mereka yang meninggalkan sholat dalam kondisi lupa ataupun ketiduran, makanya seperti ini mendapatkan uzur, dan dia diwajibkan ketika ingat untuk segera di saat itu juga untuk sholat. Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at min hudhimmatullah. Karena sesungguhnya siapa saja yang berani meninggalkan satu sholat yang wajib dengan sengaja, maka sungguh telah lepas darinya keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi dia mendapatkan perlindungan keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan selama kita tetap menjaga sholat fardu, sholat lima waktu, maka kita mendapatkan dari Allah zimmah, keamanan, perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salata subuh jama'atan fahuwa fi dhimmatillah." Siapa saja yang salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam perlindungan Allah, dalam keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga janganlah kita bermudah-mudah untuk meninggalkan salat yang wajib. Kalau sudah kita bermudah-mudah ataupun berani bermudah-mudah meninggalkan perkara yang wajib, otomatis terhadap yang sunnah lebih-lebih lagi kita bermudah-mudah untuk meninggalkannya. Ya, akan tetapi kalau seseorang semangat, rajin menjaga perkara-perkara yang wajib, baik sholatnya atau puasanya ataupun yang lainnya, maka dia pun lambat laun akan mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa mengerjakannya, sunnah-sunnahnya. Dan perkara yang wajib ini lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang sunnah. Wala tashrabanna khamran fa innahu ra'su kulli fahishah. Dan janganlah kamu sekali-kali minum khamr, minum minuman yang memabukkan. Fa innahu ra'su kulli fahishah, karena khamr adalah kepalanya setiap kejelekan. Ya, induknya segala macam kejelekan. Kalau dia sudah berani mengerjakan induknya kejelekan, ya tentunya terhadap yang di bawahnya lebih berani lagi untuk dia kerjakan. Ya, kalau dia sudah berani meminum minuman khamr, maka hilang, tercabut darinya akal. Akhirnya segala macam kejelekan akan dia lakukan. Yang lebih besar dari itu pun mungkin akan dia lakukan. Dengan sebab minum khamr, dia bisa membunuh, dia bisa berzina dan semisalnya. Naudzubillah. Ya. Oleh karenanya Rasulullah ataupun Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita di dalam Al-Quran. Ya, dari apa? Meminum khamr. Ya. Rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya. Sesungguhnya khamr itu najis, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jauhilah oleh kalian agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Tidak lain syaitan ingin menjerumuskan kalian dengan sebab khamr dan judi ke dalam permusuhan. Ya. Dan juga di antara kemadharatan yang lain karena sebab seseorang meminum khamr adalah dia tidak bisa salat dan dilarang untuk salat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian minum khamr ataupun janganlah kalian sholat dalam kondisi mabuk. Dilarang. Iya. Kalau seseorang dalam kondisi mabuk kemudian dia sholat, tidak ada pahalanya, bahkan dia dapatkan dosa. Karena sholat itu lubnya, intinya adalah al-khusyuk. Dan kekhusyuan tidak mungkin bisa didapatkan oleh orang yang mabuk. Sehingga beragam macam kejelekan dia kerjakan. Di sisi lain, beragam kewajiban dengan sebab dia minum khamr dia tinggalkan. Wa iyyaka wal ma'siyata fa innal ma'siyata tuhillu sukhthallah. Ya. Hati-hatilah kamu, jauhilah olehmu kemaksiatan-kemaksiatan. Setelah disebutkan beragam kemaksiatan-kemaksiatan, di sini diulang. Ya, perintah untuk menjauhinya. Setelah disebutkan beberapa jenis kemaksiatan khusus, kemudian diikuti oleh perintah untuk meninggalkan kemaksiatan secara umum. Ini diantara faedahnya adalah bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan yang tersebut di atas adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang merupakan dosa-dosa besar. Ya, demikian memang adanya. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah kalian aku beritakan tentang dosa yang paling besar? Disebutkan diantaranya al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa huququ alwalidain, dan berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Fa innal ma'siyata tuhillu sukhthallah, karena yang namanya maksiat itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seseorang mendapatkan murka dari Allah, maka tidak ada kebaikan yang dia yang bisa diharapkan darinya di dunia apalagi di akhirat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala haditsu fi hadzal babi ad'afu ad'afi ma dzakarna, fala yanbaghi liman nasaha nafsahu an yata'ama 'anha. Dan hadis-hadis dalam bab ini yang berisi ancaman-ancaman dari dosa-dosa dan kemaksiatan itu berlipat-lipat kalinya dari apa yang telah kami sebutkan. Jadi yang belum disebutkan lebih banyak lagi. Fala yanbaghi liman nasaha nafsahu an yata'ama 'anha, sehingga tidak seyogianya bagi siapa yang menginginkan kebaikan untuk dirinya untuk berpura-pura buta, berpura-pura tidak tahu tentang hadis-hadis ini. Wa yursilu nafsahu fil ma'asi, kemudian dia melepas dirinya, membiarkan dirinya di dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Wa yata'allaqu bi husni ar-raja'i wa husni adh-dhann, kemudian dia pun bergantung. Ya, dalam kondisi dia suka berbuat kemaksiatan, dia pun bergantung dengan harapan yang baik serta dugaan-dugaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah bentuk ketertipuan, bentuk kebodohan. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala Abu Wafa Ibnu Aqil, ihdharhu wa la taghtar bih. Kata Abu Wafa Ibnu Aqil, waspadalah engkau kepada Allah. Janganlah engkau tertipu dengan beragam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadamu dalam kondisi kamu berada dalam kemaksiatan kepada Allah. Fa innahu qata'al yada fi thalathati darahim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memutuskan adanya hukum hajj berupa potong tangan dengan sebab mencuri sebesar 3 dirham. Di dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih disebutkan bahwasanya qata'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mijan qimatuhu thalathatu darahim. Nabi pernah memutus tangan seseorang karena sebab mencuri tameng yang biasa digunakan untuk berperang, yang harganya 3 dirham. Yang ketika itu 3 dirham ya seukuran dengan 1/4 dinar, 500 ribuan atau lebih. Tidak besar, tapi apa hukumannya? Berat, ini di dunia ya. Dihukum dengan potong tangan. Kata Allah dalam Al-Quran, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, maka potonglah tangannya sampai pergelangan. Iya. Sebagai balasan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk penjagaan bagi harta-harta kaum muslimin. Jadi syariat ini diturunkan di antara faedahnya adalah untuk menjaga 5 perkara penting. Di antaranya untuk menjaga agama. Ya, oleh karenanya disyariatkan jihad fi sabilillah. Juga disyariatkannya apa? Qisas bagi orang yang murtad. Untuk apa? Menjaga agamanya. Dan juga dilarang beragam bentuk kesyirikan untuk menjaga agama. Yang kedua, untuk menjaga akal. Oleh karenanya diharamkan apa? Khamr. Kenapa? Karena khamr merusak akal. Ya. Kemudian juga untuk menjaga jiwa, nafas. Oleh karenanya Allah syariatkan hukum qisas. Karena dengan qisas ini tidak mudah jiwa seorang muslim untuk dihilangkan. Ya. Kemudian diantaranya untuk menjaga harta. Oleh karenanya disyariatkan apa? Hukum potong tangan. Untuk apa tujuannya menjaga harta? Coba seandainya para pencuri dibiarkan. Ya, begitu saja berkeliaran. Iya, ataupun dihukum dengan hukuman yang selainnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka niscaya di situ banyak sekali didapati para pencuri dan mereka tidak kapok. Iya, di penjara masuk lagi, kemudian mencuri lagi. Di penjara keluar mencuri lagi dan seterusnya. Tapi kalau seandainya ditegakkan hukum Allah, maka niscaya akan berkurang. Iya, tentu kejahatan pencurian ini. Dan juga diantaranya untuk menjaga al-irb, kehormatan. Oleh karenanya Allah juga tegakkan hukum apa? Rajam. Ya. Dengan adanya rajam, seseorang ya, tidak berani untuk berbuat zina. Kemudian juga wajallada al-hadda fi mithli ra'sil ibrah min al-khamr, dan juga menetapkan hukum had berupa cambuk karena sebab meminum setetes khamr. Mithlu ra'sil ibrah min al-khamr, ya, minum khamr sebesar ujung jarum. Ini juga ada hadnya. Dan di antara ulama ada khilaf terkait dengan hukuman seorang yang minum khamr. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya hukumnya hukum had. Yang lain mengatakan bukan had tapi ta'zir. Kalau had itu hukuman yang tertentu yang datang dalam syariat. Iya. Kalau ta'zir ditetapkan berdasarkan ijtihadnya seorang pemimpin. Iya. Sebagian mengatakan hukum had dicambuk 80 kali seperti hukumannya orang yang menuduh orang lain berzina. Sebagian yang lain mengatakan 40 kali. Sebagian yang lain berpendapat hukumnya ta'zir, diserahkan kepada penguasa. Wa qad dakhalat imra'atun nara fi hirrah. Dan juga ada di sana seorang wanita yang masuk neraka karena sebab kucing. Ya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhalatil mar'atu an-nar fi hirratin rabatatha. La hiya tut'imuha wa la tad'uha ta'kulu min hashashil ardi. Ada seorang yang masuk neraka gara-gara kucing yang dia ikat, yang dia kurung. Ya, dalam kondisi dia tidak memberikannya makan dan juga tidak membiarkannya untuk memakan serangga-serangga. Ini karena sebab apa? Kucing yang dizalimi, yang dia kurung, yang dia ikat, kemudian tidak diberi makan. Lantas bagaimana kalau kezalimannya kepada manusia? Tentunya lebih dahsyat lagi ancamannya dan siksaannya. Dan sebaliknya di sana ada seorang wanita pezina di zaman Bani Israel. Pezina, pelaku dosa besar. Iya, dia ketika berjalan melihat ada seekor anjing yang berputar-putar mengelilingi sumur, kehausan, sehingga dia pun memakan apa? Pasir. Maka dia pun merasa iba, kasihan. Akhirnya dia ambil, iya, sepatunya, kemudian dicidukan dari sumur tadi air, kemudian diminumkan kepada anjing tadi. Dan dengan sebab ini dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini berbuat baik kepada anjing, makhluk yang paling hina dan paling rendah. Lantas bagaimana kalau kita berbuat baik kepada manusia? Ya, tentunya lebih besar lagi pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga janganlah kita mengenteng-entengkan dosa. Sekecil apapun jangan sampai dienteng-entengkan, dikhawatirkan itu merupakan sebab terjerumusnya seseorang ke dalam an-nar. Dan juga kita jangan pula ya menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi kebaikan yang kecil itu merupakan sebab yang mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Washta'alati syamlatun naron 'ala man ghallaha wa qad qutila syahidan. Dan telah menyala pakaian sejenis selimut mengeluarkan api. Ishta'alati syamlatun naron, pakaian sejenis selimut itu menjadi api. Ya, ala man ghallaha wa qad qutila syahidan, atas orang yang mencurinya, mencuri dari harta rampasan perang. Ya, sebelum dibagi dia ambil. Padahal nilainya enggak seberapa itu selimut. Ya. Dia curi, ya, selimut ini sebelum dibagi, maka ini menjadi selimut dia di neraka nanti. Allah ubah menjadi api neraka. Padahal dia wa qad qutila syahidan, dalam kondisi terbunuh mati syahid di jalan Allah. Orang yang mati syahid di antara fadilahnya adalah diampuni dosa-dosanya, tapi pada kaitannya dengan Allah. Adapun pada kaitannya dengan sesama, ini tidak. Ya, tidak diampuni. Ya, akan dibalas nanti di hari akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada kisos di hari akhir. Ini di antara contohnya. Seorang yang mati syahid karena sebab dia mencuri sesuatu yang bukan haknya, dia terancam dengan an-nar. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سلمان ابن ميسر عن طارق ابن شهاب يرفعه قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء qalu lahu qarrib wal dhubaban faqarraba dhubaban fakhallu sabilah fadakhala an-nar wa qalu lil akhar qarrib faqala ma kuntu li uqarribu ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an min dunillahi 'azza wa jalla fadarabu 'unuqah fadakhala al-jannah وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah menceritakan kepadaku Abu Muawiyah dari Al-A'mash, dari Salman ibn Maisarah, dari Tariq ibn Shihab, dan beliau merafakkannya kepada Nabi SAW. Tapi yang sahih bahwasanya hadis ini mauquf, berhenti pada Salman. Ya. Disebutkan isinya, ada seorang yang masuk surga karena sebab lalat. Ada seseorang yang masuk surga karena sebab lalat. Dan ada orang lain yang dia masuk surga karena sebab lalat pula. Maka para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana bisa demikian? Bagaimana yang demikian bisa terjadi? Maka diceritakan oleh beliau SAW, ada dua orang yang berjalan melalui satu kaum yang kaum itu memiliki berhala yang disembah, dan kaum tersebut tidak memperbolehkan seorang pun untuk lewat sampai dia yang lewat tersebut mau berkorban untuk berhalanya. Maka dua orang tadi yang lewat, ya, dikatakan kepada salah satu dari keduanya, qarrib, ayo kamu berkorbanlah untuk berhala kami, untuk sesembahan kami. Maka dia pun menjawab, laisa indi syai, saya tidak memiliki sesuatu pun untuk dijadikan sebagai korban. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Maka mereka mengatakan kepada orang ini, berkorbanlah meskipun dengan seekor lalat. Ya, ini faham sekali. Ya, si musyrik ini bahwasanya dengan sebab dia berkorban untuk berhalanya, maka dia sudah menjadi penyembah bagi berhalanya. Sudah dia keluar dari agamanya. Ya. Faqarraba dzubaban faqallu sabilah. Maka orang tadi pun mau berkorban dengan seekor lalat. Akhirnya kaum tadi membiarkan orang tadi lewat. Fadakhala an-nar. Dan karena sebab ini, dia masuk ke dalam an-nar. Ya. Jadi berkorban itu adalah diantara ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku wa nusuki, nusuk kata ulama maknanya adalah korbanku, dan korbanku semata-mata lillahi ta'ala, ataupun wa mamati wa mahyaya lillahi ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, korbanku, hidup dan matiku semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kurban ini diserahkan kepada Allah, maka dia telah terjatuh kepada bentuk syirikan, syirkun akbar. Ini lalat, apalagi yang lebih berat dari itu. Ya, berkorban dengan kepala sapi ataupun yang semisalnya. Wa qalu lil akhar, kemudian berkata kaum tadi yang menyembah berhala kepada orang yang kedua, qarib, ya, sekarang kamu cepat berkorban untuk berhala kami. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an min dunillah. Maka orang ini imannya kuat. Iya, saya tidak akan mau berkorban. Saya tidak sudi berkorban untuk sesuatu pun dengan apapun untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun dengan lalat saya tidak mau berkorban untuk selain Allah. Saya hanya mau berkorban semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Fadorobu unukoh, akhirnya kaum tadi pun marah murka sehingga mereka pun memenggal kepala orang ini. Fadakhala al-jannah, dan dengan sebab itu dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Ya. Dengan sebab lalat seseorang masuk ke dalam neraka dan yang lain masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-kalimatu al-wahidah yatakallamu biha al-'abdu yahwi biha fi an-nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Dan satu kalimat ini, kalimat kekufuran, kalimat kesyirikan ataupun perbuatan kesyirikan dan kekufuran yang dilakukan tanpa paksaan, ya, di antara ulama, ya, mengatakan bahwasanya orang tadi yang pertama yang dia mau berkorban dengan dzubab, seekor lalat, dia melakukannya dalam kondisi sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan. Kenapa? Karena kalau terpaksa dapat uzur. Ya, sebagaimana yang tersebut dalam ayat tadi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk berbuat kufur, untuk berbuat syirik, diantaranya untuk berkorban, untuk berhala, dalam kondisi dipaksa, dalam kondisi dipaksa dan hatinya tetap tenang di atas keimanannya. Kalau yang seperti ini tidak terkena ya ancaman. Yang terkena ancaman adalah mereka-mereka yang mau berbuat syirikan, kekufuran dengan apa? Hati yang lapang, tidak ada keterpaksaan. Satu ucapan ini yang dia ucapkan, ataupun satu ucapan ini yang diucapkan oleh hamba tadi, melemparkan dia ke dalam neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Ya. Sehingga kita harus semangat untuk kita mempelajari tauhid, ya, dan juga lawannya agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan, yang mana kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Ya. Bisa menjatuhkan kita ke dalam an-nar lebih jauh daripada timur dan barat. Wa rubbama ittakala ba'dul muhtarrina 'ala ma yara min 'amillahi 'alaihi fid dunya wa annahu la yughayyiru ma bih. Dan ada kalanya sebagian orang-orang yang terpedaya, yang tertipu, dia bersandar kepada apa yang dia lihat, apa yang dia dapati dari beragam nikmat Allah yang diberikan kepadanya di dunia ini. Wa annahu la yughayyiru ma bih, dan dia menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nikmat yang ada padanya. Dia menyangka bahwasanya dengan segala kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah di dunia ini itu merupakan tangga untuk bisa mencapai nikmat nanti di akhirat. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala cinta dan memuliakan dia. Ini adalah bentuk apa? Ketertipuan. Wa yadhunnu anna dhalika min mahabbatillahi lah, dan dia menyangka bahwasanya dengan diberikannya dia beragam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah cinta kepadanya. Ini di antara kesalahpahaman dan kekeliruan di dalam berpikir yang menimpa kebanyakan manusia, khususnya mereka-mereka yang cinta dunia. Jadi ukuran cinta Allah kepada dia adalah harta. Kalau dilapangkan rezekinya berarti Allah cinta kepada dia. Kalau disempitkan maka dia pun suudzon kepada Allah. Allah tidak cinta kepada dirinya. Ini pandangan yang keliru. Ya, betapa banyak orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik yang Allah lapangkan untuk mereka dunia mereka. Ya, melebihi apa yang Allah lapangkan bagi kaum muslimin. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad." Janganlah janganlah memperdaya kalian, ya, kebebasan orang-orang kafir dengan kemajuannya dalam masalah dunia, dengan teknologi yang mereka raih, dengan kekayaan yang mereka dapatkan. Mata'un qalilun, itu semua kata Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatannya sedikit sekali. Ya, mata'un qalilun wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad, dan tempat kembali mereka nanti adalah jahannam. Dan jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Apalagi dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah seberapa. Sangatlah remeh, sangatlah rendah, sangatlah ringan. Lebih ringan dari sayap nyamuk, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Law kanat ad-dunya 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafirun syurbata ma'in." Seandainya dunia itu kenikmatannya bisa mengimbangi sayap nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada seorang kafir pun seteguk air pun. Hanya saja karena dunia itu rendah dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan dunia itu kepada mereka orang-orang kafir. Wa annahu yu'tihi fil akhirah afdhal min dzalik, dia menyangka dengan diberikannya oleh Allah dia di dunia beragam kenikmatan, nanti juga di akhirat Allah akan memberikannya dengan sesuatu yang lebih utama dari apa yang diberikan di dunia. Wa hadza min al-ghurur, dan ini adalah di antara bentuk ketertipuan. Ya. Ini persis keadaannya seperti yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Kahfi. Ya, tentang dua orang. Yang satu memiliki dua kebun dan beragam tanaman. Ya. Yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Kahfi. Wadrib lahum mathala rajulaini ahaduhuma. Wadrib lahum mathala rajulaini. Ja'alna li ahadihima jannataini min nakhili wa 'anab. Ya. bikinkanlah untuk mereka permisalan dua orang, yang salah satunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kebun, kemudian di tengah-tengahnya ada beragam tanaman, ya. Dan dia menyangka bahwasanya dia lebih afdol, ya, daripada temannya. Ana aktsaru minka mala wa walada, saya lebih banyak darimu harta dan anak-anaknya, ya. Kemudian dia mengatakan wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, dan kalau saya nanti dikembalikan kepada Allah Rabbku, la ajidanna khairan minha munqalaba, ini saya aku akan mendapati yang lebih baik daripada yang aku dapati di dunia ini. Dia tertipu dengan kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini. Dia menyangka bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan di dunia itu merupakan bentuk pemuliaan dari Allah kepadanya. Dan dia menyangka bahwasanya itu merupakan tangga untuk bisa menempatkan kenikmatan nanti di akhirat. Ini bentuk apa? Al-ghurur, ketertipuan. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Yahya ibnu Ghailan haddatsana Rasyidin ibnu Sa'd an Harmalah ibni Imran At-Tujaybi At-Tujaybi an Uqbah ibni Muslim an Uqbah ibni Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aita Allah 'azza wa jalla yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innahu huwa sidraj thumma tala qawluhu 'azza wa jalla falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadhnahum baghtatan akhadhnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dari Imam Ahmad juga, kata beliau rahimahullah, menceritakan kepadaku Yahya ibn Ghailan dari Rushdin ibn Sa'ad dari Harmalah ibn Imran dari At-Tujaybi dari Uqbah ibn Muslim dari Uqbah ibn Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, apabila kamu melihat Allah azza wa jalla memberikan kepada hambanya dunia dengan segala macam kenikmatannya yang dia sukai, ala ma'asihi, dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada padanya, fa innama huwa sidraj, ketahuilah bahwasanya itu adalah bentuk penguluran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bentuk pemuliaan, tapi dia diulur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut agar dia semakin jauh dan jauh dari Allah, semakin sesat dan sesat. Thumma tala qawluhu 'azza wa jalla, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai, tatkala mereka melupakan peringatan kami maka kami bukakan untuk mereka pintu-pintu rezeki, iya, hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka berbahagia dengan segala apa yang mereka dapati, akhadznahum baghtatan fa idzahum mublisun, maka kami siksa mereka sekonyong-konyong, fa idzahum mublisun, maka tiba-tiba mereka berputus asa, tidak lagi bisa berharap keselamatan. Ya, demikian. Jadi bukanlah segala kekayaan keluasan yang kita miliki itu merupakan tanda cintanya Allah kepada kita. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa, dan tidaklah harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian yang mendekatkan diri-diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'du salafi idza ra'aita Allah 'azza wa jalla yutabi'u 'alaika ni'amahu wa anta muqimun 'ala ma'asihi fahdharhu. Dikatakan oleh sebagian salaf, apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala mengulur-ulur kepadamu nikmatnya, terus-menerus memberikan kenikmatannya kepadamu dalam kondisi kamu terus-menerus berbuat kemaksiatan, fahdharhu, maka berhati-hatilah, waswadalah. Fa innama huwa sidrajun yastadrijuka bih, itu tidak lain bentuk penguluran yang Allah Subhanahu wa taala ulur dirimu agar engkau semakin jauh dan jauh dari Allah, agar engkau semakin bertambah dosa di atas dosamu. Wa qala ta'ala, ya, kata mereka sebagian salaf, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidah la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddah wa ma'arij 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaaban wa sururan 'alayha yattaki'una wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Seandainya saja kalau bukan menghindari agar manusia itu menjadi satu umat, niscaya kami akan menjadikan bagi orang yang kufur kepada Allah Ar-Rahman, rumah-rumah mereka loteng-loteng dari perak dan juga tangga-tangga yang mereka menaikinya. Walibuyutim abwaban wa sururan 'alaiha yattaki'un, dan insya Allah akan jadikan untuk mereka orang-orang kafir ya, pada rumah-rumah mereka pintu-pintu dan juga dipan-dipan yang mereka di atasnya berterakan, dan juga Allah jadikan untuk mereka perhiasan-perhiasan. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya, semuanya itu adalah semata kenikmatan dunia yang tidak seberapa dan sementara. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin, dan akhirat itu di sisimu hanya bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi kita selesaikan. Wa qad radda subhanahu wa ala man yadhunnu hadha dhanna biqoulihi fa amma al insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahana. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membantah orang yang menyangka dengan persangkaan ini, yaitu dia menyangka ketika diberikan oleh Allah keluasan dunia, harta benda dunia, dia menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Ini dibantah oleh Allah di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, adapun manusia apabila kami uji ataupun apabila diuji oleh Rabb-nya, dimuliakannya di dunia ini dengan harta benda dan jabatan, diberikan nikmat, maka dia pun mengatakan Rabbi akraman, Rabbku sungguh telah memuliakanku. Apakah dia ucapkan dengan lisannya pun ataupun dalam hatinya. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahana. Adapun kalau dia diuji iya dengan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqadara 'alaihi, dengan Allah sempitkan untuknya rezeki, fayaqulu rabbi ahana, maka dia pun mengatakan Rabbku telah menghinakanku. Iya. Ini diantara kekeliruan yang Allah bantah. Kalla, sekali-kali tidaklah demikian. Ya, bukanlah. Ya, dunia yang Allah berikan kepada kalian itu bentuk pemuliaan, dan bukan pula ya kesengsaraan dan kesempitan yang Allah timpakan kepada kalian bentuk apa? Penghinaan, bukan. Bukan itu ukurannya. Ya. Ailaisa kullu man na'amtuhu wa wasa'tuhu 'alaihi rizquhu akunu qad akramtah. Ya, ini maknanya, tidaklah semua orang yang aku beri nikmat dan aku luaskan untuknya rezekinya, kemudian aku memuliakannya, tidak. Wala kullu man ibtalaituhu wa dayyaqtu 'alaihi rizquhu akunu qad ahantu. Bukan pula orang yang aku uji dan aku sempitkan untuknya rezeki, kemudian aku telah menghinakannya, tidak. Ya. Bal abtali hadza bi ni'am wa ukrimu hadza bil ibtila. Bahkan terkadang aku muliakan ini dengan kenikmatan, ataupun bahkan terkadang aku uji. Ya, aku uji yang ini dengan kenikmatan-kenikmatan, dan aku muliakan yang ini dengan ujian-ujian. Ya, betapa banyak kita dapati ya bahwasanya mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala luaskan hartanya, ya dalam kondisi dia terfitnah dengan harta tersebut, menjadikan dia melampaui batas. Karena di antara perkara yang bisa menjadikan seseorang itu melampaui batas adalah kekayaan. Ya, dan juga ilmu itu juga. Kata Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah, inna lil ilmi tughyan kama anna lil mali tughyan. Sesungguhnya pada ilmu itu ada kesombongan, ada keangkuhan, sebagaimana pada harta benda ada keangkuhan, sehingga seringkali membawa pemiliknya kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Dan juga banyak mereka-mereka yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala kesempitan, kemiskinan, dalam kondisi Allah berikan kepada mereka ya, keimanan yang kuat, kesabaran. Ya, dengan ini Allah muliakan mereka. Dan keduanya, yaitu kekayaan dan kemiskinan, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenikmatan dan kesengsaraan keduanya merupakan ujian. Kita diuji oleh Allah dengan kenikmatan agar diketahui tingkat syukur kita kepada Allah. Dan juga kita diuji dengan apa? Beragam ujian-ujian, kesusahan-kesusahan, musibah-musibah, kemiskinan, agar kita diuji kesabarannya. Ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami uji kalian dengan kejelekan-kejelekan dan juga kebaikan-kebaikan sebagai bentuk fitnah. Ya. Wa fi jami' Tirmidzi anhu radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti al-iman illa man yuhib. Tersebut dalam Jami' Tirmidzi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja yang yang benar bahwasanya hadis ini mauquf, berhenti pada Ibnu Mas'ud. Ini semata ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan maknanya sahih benar. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada yang dicintainya dan yang tidak dicintainya. Orang beriman Allah kasih dunia, orang kafir pun Allah kasih dunia. Tidak dikasih dalam masalah dunia ini. Semuanya diberi. Ya, karena itu bukan ukuran kecintaan Allah kepada para hamba. Karena ini bentuk asar daripada rububiyah Allah yang sifatnya amah. Allah berikan kepada semuanya dunia ini. Wala yu'til imana illa man yuhib, dan tidaklah Allah berikan keimanan kecuali bagi siapa-siapa yang Allah cintai. Ya, ini diantara asar dari rububiyah Allah yang khasah. Hanya Allah berikan keimanan kepada mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Sehingga bergembiralah kita kalau kita diberikan oleh Allah keimanan, keislaman. Meskipun kita termasuk orang yang paling sengsara di dunia ini, bersabarlah. Itu semata sengsara sejenak. Ya, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis yang telah lewat, bahwasanya ada di sana orang yang paling nikmat di dunia ini, segala macam syahwat yang dia inginkan bisa terpenuhi, tapi ketika dia dicelupkan, sekali celup di dalam neraka, hilang rasanya kenikmatan tersebut. Dan sebaliknya orang yang paling sengsara di dunia, ketika nanti dia dicelupkan, sekali celup di surga, hilang semua ya segala kesengsaraan yang dia pernah rasakan. Sehingga bergembiralah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita diberikan keimanan, dan berdoalah kepada Allah agar kita tetap dikokohkan di atas keimanan sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'du salaf rubba mustadrajin bi ni'amillahi 'alaihi wa huwa la ya'lam, wa rubba maghrurin bi satrillahi 'alaihi wa huwa la ya'lam, wa rubba maftunin bi sana'in nas 'alaihi wa huwa la ya'lam. Ya, laka bagus ucapannya sebagian salaf yang mengatakan, terkadang ada seorang yang diulur dengan nikmat-nikmat Allah dalam kondisi dia tidak mengetahui. Dia sedang diulur ya dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan. Wa rubba maghrurin bi satrillahi 'alaihi wa huwa la ya'lam, dan terkadang ada seorang yang tertipu dengan tutupan dari Allah. Dia banyak berbuat dosa tapi kok belum juga ya diketahui oleh manusia, ataupun belum juga dia merasakan akibatnya. Dia merasa aman, dia maghrur. Ya, terkadang seorang yang tertipu dengan tutupan dari Allah dalam kondisi dia tidak tahu. Ya. Wa rubba maftunin bi sana'in nas 'alaihi wa huwa la ya'lam, dan ada kalanya ada seorang yang terfitnah, suka dengan pujian manusia dalam kondisi dia tidak menyadarinya. Sehingga nanti ketika datang kepadanya azab siksa Allah sekonyong-konyong, dia pun dalam kondisi sangat-sangat ya kaget. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun." Janganlah kau mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Mungkin dia di dunia bisa selamat, bisa aman dari hukuman, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat ya tidak akan mungkin dia bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Ya. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم